tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah sebuah penyimpangan. Kenapa? Penyimpangan. Ketika ada orang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dan penyimpangan itu tidak boleh dibiarkan. Kesesatan tidak boleh didiamkan. Apalagi seandainya penyimpangan itu terkait dengan urusan akidah. Urusan apa? Akidah. Yang merupakan bagian paling prinsip dalam Islam. Karena penyimpangan pemahaman itu merebak di masyarakat, maka perlu diluruskan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Infitarin. Dalam rangka untuk membenahi akidah umat. Kalau akidahnya kuat, maka hukum-hukum agama yang diturunkan setelah itu akan mudah diterima. Makanya kalau diperhatikan, ayat-ayat, surat-surat yang diturunkan di fase Mekah, yang biasa diistilahkan dengan surat-surat Makkiyah, salah satu fokus utamanya adalah penanaman akidah. Supaya apa? Supaya umat manusia hatinya siap untuk menerima hukum-hukum yang akan diturunkan sesudah itu. Enggak mungkin bangunan yang besar akan kokoh kalau enggak ada pondasinya. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita, saksi sejarah turunnya surat-surat Al-Quran, apa kata beliau? Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wan nar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun, surat-surat pendek yang isinya adalah penjelasan tentang surga dan neraka. Alias tentang iman terhadap hari kiamat. Kenapa itu yang diturunkan pertama kali? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Ketika saat itu umat manusia sudah kokoh keislamannya, sudah kuat akidahnya, baru turun hukum halal haram. Fikih. Jadi akidah dulu atau fikih dulu? Akidah dulu. Apa hikmahnya kok akidah didahulukan sebelum fikih? Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada. Andaikan ayat yang pertama kali turun adalah hukum khamr. Apa khamr? Miras. Andaikan ayat yang pertama kali turun, woi, enggak boleh minum khamr. Apa yang akan terjadi? Penolakan. Pasti menolak. Mereka akan menjawab, enggak mau. Kami enggak mau meninggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa? Karena belum punya akidah yang kuat. Tauhidnya belum mumpuni. Keimanannya belum ada. Belum percaya dengan adanya hari pembalasan. Ngapa enak-enak kok ngrawuli? Kapan? Mani. Mereka enggak percaya kalau ada hari kiamat, di mana di sana ada surga, ada neraka. Mereka enggak percaya. Mereka enggak percaya bahwa nanti akan ada minuman keras, khamr yang lebih nikmat dibandingkan khamr di dunia. Dan itu tempatnya di mana? Surga. Enggak percaya mereka. Dan mereka adalah salah satu umat yang maniak. Maniak khamr. Awan bengi sore esok, medangnya apa? Ciu. Mereka enggak bisa lepas dari khamr. Masing-masing rumah itu punya gentong-gentong. Orang botol. Apa? Gentong. Enggak bisa, ujuk-ujuk langsung enggak boleh. Maka ditanamkan akidah dulu. Ditanamkan kepercayaan tentang adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Berarti banyak enggak ayat, surat yang menceritakan tentang surga dan neraka? Banyak. Banyak enggak ayat, surat yang menceritakan tentang hari kiamat? Banyak. Apa enggak bosan? Hah? Banyak banget ayat dan surat yang membahas tentang hari kiamat, tentang pembalasan. Apa enggak bosan? Enggak. Kenapa enggak bosan? Karena Allah Subhanahu wa taala meragamkan pola pemaparan ayat dan kandungan tentang hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala napa? Meragamkan redaksinya, caranya, peristiwa yang dipaparkannya. Itu kalau kita kumpulkan ayat-ayat dan surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat, itu sangat beragam pola pemaparan, penyampaian, gaya bahasanya, kalimat-kalimatnya. Contoh ya, ayat pertama surat Al-Infitar, apa bunyinya? Idza sama'un fatarat. Intinya menggambarkan tentang terbelahnya napa? Langit di hari kiamat. Pembahasan tentang terbelahnya langit di hari kiamat itu enggak cuma dibahas di ayat pertama dari surat Al-Infitar. Hal itu dibahas di dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Contoh surat Al-Infitar ayat berapa tadi? 1. Surat Al-Muzammil ayat 18. Surat Al-Furqan ayat 25. Surat Al-Insyiqaq ayat pertama. Surat Ar-Rahman ayat 27. Surat Al-Mursalat ayat 9. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, hadis-hadis Nabi SAW juga yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Intinya sama. Menceritakan tentang apa? Terbelahnya langit. Tapi gaya bahasanya berbeda-beda. Kata yang dipilih antara satu ayat dengan ayat yang lain beda-beda. Sehingga ada orang yang ketika membaca ayat pertama belum tersentuh. Belum mengeklik. Tapi begitu ayat yang kedua dibacakan, dia apa? Tersentuh. Karena gaya bahasanya berbeda. Belum lagi suasana kebatinan seseorang. Hari ini lagi gak nyaman, besok lagi nyaman. Masuk itu dijelaskan dengan ayat yang berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala meragamkan pembahasan tentang hari kiamat ini dengan berbagai macam uslub gaya bahasa yang berbeda-beda. Pemilihan katanya antara satu ayat dengan ayat yang lain juga berbeda. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang hari kiamat itu sering memakai cara yang bikin penasaran. Yang bikin apa? Penasaran. Contoh misalnya. Ayat pertama surat Al-Infitar. Allah berfirman, Idza samaa'un fatarat. Apabila langit telah terbelah. Apa? Apabila langit telah terbelah. Ketika jenengan mendengar kalimat ini, koma apa titik? Hah? Koma. Kalimat ini sudah selesai belum? Belum. Masih ada apanya? Masih ada kelanjutannya. Ini yang namanya membuat penasaran. Dan Allah Azza wa Jalla bikin kita penasaran 4 ayat berturut-turut. Baru di ayat yang kelima Allah lengkapkan keterangannya. Apabila langit telah terbelah, apabila bintang berjatuhan, apabila laut diluapkan, terus apabila kuburan dibongkar isinya dikeluarkan, apabila terus saat itu apa yang terjadi? Kan penasaran orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita tertarik untuk mendengarkan Al-Qur'an. Syaratnya paham. Syaratnya apa? Paham. Nah, orang paham ya orang tertarik. Tapi sebenarnya Subhan, ini intermezzo ya. Sebenarnya walaupun orang enggak paham isinya Al-Qur'an, mendengar redaksinya saja sudah tertarik. Ada sebuah eksperimen kecil-kecilan. Ini intermezzo ya. Ada seorang muslim bawa Walkman MP3. Isinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dia melakukan eksperimen menemui orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim. Yang mereka enggak pernah dengar surat Al-Fatihah. Enggak pernah dengar Al-Qur'an. Kemudian disuruh apa? Dengerin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin sampai 10 orang. Dan semuanya manusia-manusia yang enggak pernah dengar Al-Qur'an. Begitu selesai, apa responnya ketika ditanya? Rata-rata responnya amazing. Apa amazing? Ini luar biasa. Ini ajaib. Ini bikin hati tenang. Ini bikin adem. Ada yang pengen lanjutin Al-Fatihah, pengen apa? Surat yang lainnya, bacaan yang lain. Padahal mereka manusia-manusia yang enggak paham apa yang mereka dengar. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat, bukan hanya kandungannya. Termasuk apa? Kalimatnya, redaksinya itu sudah mukjizat. Apalagi kalau jenengan bukan cuma kagum dengan redaksinya, tapi juga kagum dengan isinya. Itu luar biasa. Contohnya kayak tadi. Siapa di antara jenengan yang hadir di sini, sebelum sekarang, penasaran ketika membaca idza samaa'un fatarat, dan berpikir ini koma bukan titik? Angkat tangan. Baru tadi kepikir ya. Apabila langit telah terbelah. Kemarin-kemarin kita baca ayat ini, kita pikir wis rampung. Enggak. Sejatinya Allah Azza wa Jalla membuat stimulus, rangsangan buat kita untuk bertanya, ketika langit itu telah terbelah, apa yang akan terjadi? Mari kita perhatikan di sini. Apabila langit telah terbelah. Telah terbelah. Telah berarti sudah. Pertanyaannya, langit sudah terbelah atau belum? Hah? Belum. Belum apa sudah? Kenapa belum? Karena belum kiamat. Oke. Kenapa Allah menggunakan kata sudah terbelah? Padahal belum terbelah. Menggunakan fi'il madhi. Past tense. Kata yang menggambarkan kejadian yang telah lampau. Ini belum terjadi. Kenapa Allah menggunakan kata kerja past tense fi'il madhi yang menyebutkan, memberikan waktu bahwa ini peristiwa sudah terjadi? Karena Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pesan bahwa peristiwa ini pasti terjadi. Sehingga menggunakan apa? Past tense. Sesuatu seakan-akan itu sudah terjadi. Untuk memberikan pesan kepada kita. Bahwa langit ini pasti akan terbelah. Dan kita tahu. Langit itu kuat atau enggak? Kuat. Langit itu kokoh. Langit itu kuat. Langit itu tebal. Antara langit pertama dengan langit yang kedua, tebelnya, apa? Tebelnya, itu adalah 500 tahun perjalanan. Antara langit apa? Satu dengan kedua. Padahal ada berapa langit? 7. Antara langit kedua sampai langit yang ketiga, itu juga sama, tebelnya 500 tahun perjalanan. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan perjalanan dari langit pertama kemana? Langit kedua, itu butuh berapa lama? 500 tahun, bukan setahun, 500 tahun. Berarti astronot-astronot itu sudah sampai mana? Belum sampai mana-mana. Mereka masih berkutat di langit dunia. Belum kemana-mana. Apa dalilnya Ustaz kalau langit itu setebal itu? Sebuah asar. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibn Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Kata beliau, ma baina sama'i dunya wallati taliha masiratu 500 am. Antara langit pertama dengan langit kedua, tebelnya adalah jarak perjalanan 500 tahun. Begitu pula langit-langit berikutnya. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi dengan bayangkan, setebal itu, sekuat itu, sekokoh itu, bisa terbelah di hari kiamat. Dan terbelahnya itu gampang sekali. Makanya di sini menggunakan kalimat infatarat. Dalam ilmu nahwu atau ilmu sharaf namanya sighatul mutawa'ah, infa'ala, yang menunjukkan kepatuhan. Kepatuhan siapa? Kepatuhan langit untuk terbelah. Padahal langit itu sudah kokoh, sudah berjalan sistemnya sudah berapa tahun? Hah? Sudah ribuan tahun langit itu dalam posisi yang begitu kokoh, begitu kuat, begitu tebalnya. Begitu Allah perintahkan untuk terbelah, maka langsung terbelah. Itu patuhnya siapa? Langit. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau manusia gimana? Kalau manusia gimana? Kakeyan? Alasan. Kena kudung, jadi apa? Sumuk, panas. Kon salat nang masjid, apa jarene? Kesel. Bebek. Lagi meriang. Meriang apa? Panu. meriang panorama masjid. Padahal kalau bicara kuat-kuatan, kuat siapa? Manusia apa langit? Ya Allah, manusia gue seupil, malah separuh upil. Kita ini kecil banget. Jenengan kan kadang-kadang ngelihat bumi itu pakai Google kan. Google apa namanya itu? Google Map ya. Yang bisa di zoom gitu ya. Mungkin jenengan bisa ngelihat rumah jenengan kan. Kalau di zoom, awalnya kan titik gitu ya, terus di zoom gitu kan. Sampai kelihatan rumah. Oke. Okay. Jenengan kelihatan enggak? Kelihatan? Kenang apa? Saking cilik ke? Wis cilik tapi kemelindi siapa bahasa? Apa? Ya gemagus apa pada baik. Bahasa Indonesia nih kemelitak siapa? Kemelinti apa? Belagu, sok, ya, diomongi, angel, menungsa kaki gue. Apa kita enggak ngambil pelajaran dari kepatuhannya siapa? Langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem yang sudah begitu rapinya berjalan ribuan tahun. Bangunan langit yang begitu tebal dan kokohnya bertahan selama ribuan tahun. Hanya dengan satu perintah Allah untuk terbelah, langsung terbelah. GPL. Apa? Enggak pakai lam. Orang kok engkok enggak ada. Enggak ada langit itu. Bilang nanti, nunggu sebentar. Saya kan sudah eksis begitu lama. Masa hanya dalam sekejap saya akan hancur, akan rusak. Tidak ada kalimat-kalimat itu terucap dari langit. Tidak ada. Padahal langit kuat banget. Manfaat yang bisa kita rasakan besar banget. Dan kata para ulama ketika mereka menafsirkan idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah, para ulama kita mengatakan terbelahnya langit adalah khaufan wa haibatan minallahi azza wajalla. Terbelahnya langit itu adalah karena langit takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu besarnya, sebegitu tebalnya, sebegitu kokohnya, punya perasaan takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya besar, bukan hanya kokoh, tapi sangat patuh. I'tiya tau'an aw karha, qala ataina ta'i'in. Ketika disuruh datang sama Allah Azza wa Jalla setelah diciptakan oleh Allah. Datang kemari. Dalam keadaan kalian patuh atau terpaksa. Maka menjawab ataina ta'i'in. Kami akan datang dengan patuh kepadamu ya Allah. Padahal langit itu patuh terus. Tapi punya perasaan takut kepada Allah. Lah kita sering tidak patuh kepada Allah. Sering disuruh protes. Sering disuruh sama Allah ngeles. Alasan ini, alasan itu. Kok enggak ada rasa takut kepada Allah? Itu namanya kebangetan. Maka kepatuhan langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terbelah, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat manusia agar juga ikut napa patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala idza sama'un fatarat. Nanti kita akan bahas insyaallah ayat-ayat berikutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya biiznillahi azza wajal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.